pasir tak terkendali, mengikuti emosi, melepas dosa di kota pendosa. Ku tancap jiwa di gemerlap cahaya. Nasi antara merah dan hitam, langkahkan kaki.